الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله بارك الله لي ولكم Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah banyak dilimpahkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat-sifat atau ciri-ciri orang yang bertakwa, maka di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya atau cirinya adalah mereka adalah orang-orang yang senang untuk berinfak, untuk bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala berfirman di awal-awal surat Al-Baqarah tentang siapa orang yang bertakwa itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, kemudian yang mendirikan salat dan menginfakkan sebagian harta yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian di ayat-ayat yang lain di surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka senantiasa berinfak kepada Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kemudian suka memaafkan manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan sifat-sifatnya orang yang bertakwa. Salah satunya ma'asyiral muslimin adalah mereka yang senang senantiasa berinfak, bersedekah, baik di kala lapang maupun sempit dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah, tentang orang-orang yang membiasakan dirinya berinfak dan bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan balasan yang besar bagi mereka di akhirat nanti. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dalam surat Al-Baqarah ayat 262 Allah menyatakan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala ada lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta benda mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengikuti apa yang dia infakkan itu, tidak diikuti dengan al-manna wala ada, yaitu dengan menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberiannya, dan juga tidak diiringi pula dengan sikap menyakiti orang yang diberikannya, orang yang diberikan infak kepadanya, lahum ajruhum inda rabbihim, maka Allah taala akan memberikan pahala kepada mereka dari sisi Rabb mereka, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan infak fi sabilillah. Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya Allah menyediakan untuk mereka balasan yang besar, pahala yang sangat besar di akhirat nanti. Demikian pula mereka diberikan rasa aman dari ketakutan, dari kekhawatiran, dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ini termasuk keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak yang lainnya. Maka ma'asyiral muslimin, keutamaan yang demikian bisa diperoleh bagi orang yang berinfak dan bersedekah dengan syarat, yakni dia ikhlas di dalam sedekahnya, kemudian tidak diiringi dengan celaan terhadap orang yang diberi sedekah, tidak menyakitinya dan tidak mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini syaratnya agar sedekah kita diberikan balasan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar sedekah kita tidak batal dengan sebab perbuatan kita tersebut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hapuskan pahala sedekah kalian dengan sebab al manni wal ada, yaitu kamu menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberianmu tersebut kemudian menyakiti orang yang kamu beri sedekah. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sebagaimana orang yang berinfak menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mathaluhu kamatsali saffanin. Perumpamaan mereka itu adalah seperti batu yang licin. Alaihi turab, yang di atas batu itu ada tanah. Fa asabahu, disebutkan di sana. Fa asabahu wabilun. Kemudian ditimpa oleh hujan yang lebat. Fatarakahu salda. Kemudian hilanglah tanah dari atas batu yang licin tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita agar sedekah, agar infak kita diterima oleh Allah taala, diberi balasan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita benar-benar ikhlas di dalam sedekah kita, tidak diiringi dengan perbuatan menyakiti orang yang diberikan sedekah, demikian pula tidak pula mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, tentang keutamaan sedekah ini, maka di sana ada banyak pula dalil-dalil lain dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilani, fa yaqulu ahaduhuma, Allahumma u'ti munfiqun, u'ti munfiqa." Naam, u'ti munfiqa. Khalafa. Wa yaqulu akhar, Allahumma u'ti munsikan talafa. Kata Rasulullah SAW, hadisnya sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, tidaklah seorang hamba berada di waktu pagi kecuali dua orang malaikat akan turun. Kemudian yang satu berdoa, yang satu mendoakan, Allahumma ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak itu, yakni ganti terhadap harta yang telah dia infakkan tersebut. Kemudian yang lain juga berdoa, malaikat lainnya berdoa, ya Allah berikanlah, yakni binasakanlah harta orang yang enggan untuk berinfak atau bersedekah. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita fadilah sedekah, keutamaan sedekah. Di antaranya apa? Yakni dengan sedekah yang kita lakukan, maka akan mendapatkan keberkahan dengan sebab doa malaikat yang mendoakan agar harta orang yang berinfak itu ditambah, baik ditambah keberkahannya, ditambah jumlahnya, dan berbagai tambahan-tambahan yang baik lainnya. Tunjukkan keberkahan yang banyak dengan sebab sedekah yang kita lakukan. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, kalau kita enggan bersedekah, maka keberkahan harta kita, baik yang kita telah yang belum kita sedekahkan itu, semua akan dihilangkan darinya. Dari harta tersebut akan dijauhkan dari keberkahan. Dan juga bahkan akan bisa semakin berkurang dengan sebab kita enggan untuk bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Karena itulah, maka marilah kita bersedekah dengan harta yang ada pada kita, yang Allah karuniakan pada kita, sedikit maupun banyak. Dan ingat, yang namanya sedekah itu tidak mesti harus dalam jumlah yang besar, bukan dalam jumlah yang banyak, biarpun sedikit. Maka kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian dari neraka, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun kalian bersedekah dengan separuh dari biji kurma. Sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil, kalau kita sedekahkan karena ikhlas, karena Allah mengharap pahala kepada Allah, maka hal itu akan bisa menyelamatkan kita, ma'asyiral muslimin, dari azab api neraka. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bersemangatlah sedekah. Karena sedekah akan berikan keberkahan kepada harta yang ada pada kita. Kemudian, ma'asyiral muslimin, dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW, beliau juga menyebutkan fadilah sedekah. Di antaranya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sadaqatu sirri tudfi'u ghadab rabbi." Kata Rasulullah sallam, sedekah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara sir, dengan cara tidak diketahui oleh orang lain, itu akan bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Wasilatur rahim tazidu fil umr. Tazidu fil umr. Dan silaturahim itu, kata beliau, akan menambah umur. Wa fi'lul ma'ruf yaqi masari'as su, kata Rasulullah SAW. Dan melakukan perbuatan baik itu akan mencegah seseorang dari melakukan kejelekan-kejelekan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Nabi SAW bersabda, sadaqatu sir tudfi'u ghadab rabbi. Sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu akan bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Sebagaimana dikeluarkan hadis ini oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam Syu'abul Iman dan disahihkan Syalbani rahimahullah di dalam Sahih Al-Jami. Naam. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, sedekah itu di antara fungsinya, faedahnya, fadilahnya adalah bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ingin Allah tidak murka kepada kita, perbanyak sedekah. Itu juga menunjukkan kalau kita enggan, malas untuk bersedekah, bisa menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam hadis ini menunjukkan fadilah, keutamaan sedekah itu hendaknya dilakukan dengan cara sembunyi, dengan cara tidak terang-terangan, atau orang lain tidak perlu tahu karenanya. Besar ataupun kecil, kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar sedekah itu bisa mendapatkan fadilah yang sangat besar. Naam, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah sedekah lain disebutkan dalam hadis yang sahih pula, Rasulullah menyatakan, dawau mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Perhatikan, Nabi SAW mengatakan, dawau mardakum bisadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara banyak bersedekah. Artinya ma'asyiral muslimin, di dalam hadis yang mulia ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa di antara wasilah, di antara sarana, di antara cara untuk mendapatkan kesembuhan dari suatu penyakit atau untuk menjaga kesehatan seseorang, maka hendaknya dia senantiasa memperbanyak sedekah. Dengan sedekah ma'asyiral muslimin, maka insyaallah taala orang yang sakit bisa sembuh dengan sebab keberkahan sedekah tersebut. Karena itu ma'asyiral muslimin, hadis ini na'am diriwayatkan dengan sanad yang hasan yang disebutkan oleh Syalbani rahimallahu dalam Sahih Al-Jami. Seperti itu. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita menginginkan kesembuhan, kesehatan selalu dalam kesehatan kita, dalam tubuh kita maupun keluarga yang sakit, perbanyak sedekah. Insyaallah taala hal itu akan membuahkan kesehatan, kebaikan, keberkahan pada umur kita, pada harta kita, pada kesehatan badan kita dan keluarga kita semuanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, sekali lagi, sedekah yang dimaksud di sini tidak mesti dalam jumlah yang banyak, tidak mesti dengan jumlah yang sangat banyak, biarpun sedikit, asalkan kita sungguh-sungguh niat ikhlas karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita. Nah, perhatikan bagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tatkala kedatangan tamu seorang wanita yang didampingi dua orang anaknya perempuan yang masih kecil-kecil, kelaparan, minta sedekah. Padahal di rumah Aisyah tidak punya apa-apa kecuali 3 butir kurma, itu pun untuk persediaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena kesungguhan, yakni sikap dermawan Aisyah radhiyallahu taala anha, diberikan 1 untuk ibunya, 1 untuk anaknya yang perempuan dan 1 lagi untuk yang lainnya. Dimakan. Naam, seperti itu. Maka di sini pun diambil faedah oleh para ulama bahwa sungguhnya sedekah biarpun yang sedikit maka itu akan berikan manfaat. Bahkan sebagaimana dalam hadis yang mulia tadi, ya, nama sedekah tidak mesti harus dengan jumlah yang banyak. Antum perhatikan, apa sih beratnya? Apa sih kenyangnya kalau kita makan 1 butir kurma? Tidak akan kenyang. Tetapi hadanya itu, dan ini juga cukup membahagiakan orang yang kelaparan. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ittaqunar walau bisyikitamrah, takutlah kalian dari neraka, jagalah diri kalian dari neraka meskipun kalian bersedekah dengan 1/2 biji kurma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, ini di antara keutamaan sedekah dan Allah akan membalas kebaikan yang besar. Di antara hadis yang lain yang menjelaskan fadilah sedekah ma'asyiral muslimin disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya yang hadisnya ini disahihkan Syalbani rahimallahu taala pula dalam Sahih Al-Jami. Disebutkan di sana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, talasun uqsimu alaihinna, 3 perkara yang aku bersumpah dengan 3 perkara ini. Artinya apa? 3 perkara ini pasti akan diwujudkan oleh Allah taala dan terus akan betul ada pada orang yang melakukan 3 perkara ini. Apa itu? Kata Nabi sallam, di antaranya beliau mengatakan, ma naqasa malun qattun min sadaqatin fatasaddaqu. Kata Nabi sallam, tidak akan berkurang harta seorang pun disebabkan karena sedekah. Karena itu bersedekahlah kalian. Nah, perhatikan ini. Nabi sallam menjanjikan, ma naqasa malun qatt, tidak akan berkurang, yaitu harta itu sama sekali, min sadaqah, dengan sebab sedekah. Fatasaddaqu, karena itu sedekahlah kalian hai kaum muslimin. Seperti itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini menunjukkan pada kita sedekah yang kita lakukan dari harta-harta yang Allah karuniakan pada kita, insyaallah taala tidak akan berkurang, bertambah keberkahannya. Demikian pula kadang bertambah-tambah sumbernya meskipun kita tidak tahu dari mana sumbernya. Maka ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan kepada kita kalau kita bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam bersedekah dan ingin meraih kebaikan dan kebahagiaan dari Allah taala, maka lakukan sedekah dan Allah akan mudahkan kita. Naam, dan sedekah bisa dilakukan oleh orang yang miskin sekalipun, orang yang tidak punya apapun. Naam, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya sekedar punya 3 butir kurma, bisa sedekah. Apalagi kita yang punya uang menumpuk di rumah kita, Naam, makan pun banyak sekali di rumah kita. Lalu kenapa kita enggan untuk bersedekah? Jangan kita merasa orang yang butuh kepada sedekah atau diberi sedekah. Justru kita harus banyak sedekah meskipun orang lain tidak tahu. Sedekah sekecil apapun insyaallah ma'asyiral muslimin bermanfaat bagi kita. Maka dengan apa yang disampaikan ini mudah-mudahan memberikan kesungguhan dan semangat buat kita sekalian ma'asyiral muslimin untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sifat-sifat semacam ini, yaitu sifat-sifatnya orang bertakwa memperbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah jumaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana apa yang telah disebutkan pada khutbah yang pertama tadi, maka itu semua menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala nabinya sallallahu alaihi wasallam menghasung kita, mendorong kita, menganjurkan sangat kepada kita untuk berakhlak yang mulia, untuk berhias dengan adab-adab yang mulia. Di antaranya sifat-sifatnya orang bertakwa adalah memperbanyak sedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dengan sedekah yang ikhlas kita lakukan karena Allah taala, maka insyaallah taala harta itu akan barokah. Dikarenakan doa malaikat yang malaikat akan mendoakan setiap hari kepada hamba-hamba Allah yang mau bersedekah. Karena itu bersedekahlah. Kemudian dengan sedekah ma'asyiral muslimin, maka akan keberkahan yang kita raih dan juga ajr, pahala yang besar menanti kita. Demikian pula rasa aman di akhirat dari azab Allah juga akan diberikan kepada kita dengan sebab sedekah yang di dunia ini kita lakukan. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW menjamin bahwa harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Meskipun mungkin di dunia kelihatannya habis, tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala na'am akan menampakkan dengan yang sangat banyak, bahkan berlipat-lipat di akhirat kita nanti. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kami mendorong kepada diri kami dan mengajak kepada diri kami dan kepada hadirin sekalian, maka mari kita banyak-banyak bersedekah kepada karena Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua akan berikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Naam, tidak ada tambahan dalam apa yang kami sampaikan pada khutbah yang kedua ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kami semua, bagi kita semua. Mudah-mudahan pula Allah memberikan kemampuan pada kita untuk bersedekah. Bersedekah apakah itu dengan harta? Bersedekah apakah itu dengan kalimat-kalimat dan perkataan yang baik, nasihat-nasihat ataupun dakwah atau apa saja yang kita miliki? Naam, kita bersedekah. Naam, demikian pula bersedekah dengan apa saja. Bahkan ma'asyiral muslimin, bertemu dengan sesama muslim dengan wajah yang berseri-seri itu pun juga sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Kata Rasulullah demikian, au kama qala Rasulullah. Maka naam, bertemu dengan wajah berseri-seri kepada saudara kalian itu adalah termasuk sedekah. Karena itu bersedekah dengan semua perkara yang baik. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kullu ma'rufin sedekah. Semua perkara yang ma'ruf, semua perkara kebaikan adalah sedekah. Maka kebaikan dalam tutur kata, kebaikan dalam berhadapan dengan manusia, kebaikan dalam hal menyampaikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, maka itu semua juga sedekah. Insyaallah, sampaikan, lakukan sedekah sesuai dengan apa yang kita bisa. Sedekah dengan tenaga untuk memberikan kebaikan bagi kebaikan dakwah misalnya. Sedekah dengan ide-ide, gagasan-gagasan yang mulia dan bermanfaat. Sedekah dengan harta lebih-lebih, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala memberikan ajar yang besar, pahala yang besar di akhirat, dijauhkan kita dari ketakutan, dari kekhawatiran, dan diberikan kepada kita keselamatan dan keamanan di akhirat nanti. Dan itulah kebaikan yang kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.